الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فنصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين مسلمات ولهم لهذه رحمة الله سبحانه وتعالى في دلم سبح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها قال فرجع إلي قال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها أو كما قال حديث حسن صحيح رواية إمام الترمذي daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan syurga dan neraka arsala Jibril ila al-jannah Allah Subhanahu wa taala memutuskan Jibril untuk pergi tengok syurga فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها Allah kata kepada Jibril kamu pergi tengok syurga dan kamu tengok apa yang aku sediakan kepada bakal penghuni ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita hadis ni tentang syurga dan neraka macam mana yang kita tahu dalam Quran dalam surah An-Nisa Allah dah sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim inna jahannam kanat mirsada Tuhan kata begitu sesungguhnya neraka jahannam itu mirsada ada dah maknanya baik syurga baik neraka ready hanya menunggu orang untuk masuk dalam dia saja. Maka apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ni dia bertepatan dengan apa yang Quran kata bahawa syurga neraka adalah. Nabi SAW kata apabila Allah buat syurga, Allah buat neraka, Allah perintahkan Jibril suruh pergi tengok. Mula-mula Allah suruh Jibril pergi tengok syurga. Allah kata unzur ilaiha, pergi tengok yang kata syurga tu macam mana. Wa ila ma a'dattu li ahliha fiha, pergi tengok apa yang aku provide, apa yang aku sediakan dalam syurga. Pergi tengok. Qala, Nabi kata faja'aha wa nazara ilaiha wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha. Nabi kata maka Jibril alaihi salam pun turut perintah Allah, dia segera pergi ke syurga kerana nak tengok syurga dan nak tengok apa yang ada dalam syurga. Qala faraja'a ilaihi, Nabi kata lepas Jibril pergi tengok, dia tengok syurga, dia balik mengada Allah. Qala Jibril, Jibril kata dekat Tuhan, fawa'izzatik la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Komen pertama Jibril apabila dia pergi tengok syurga, dia pergi tengok apa yang Allah sediakan dalam syurga. Bila dia tengok, dia balik mai dekat Tuhan, dia kata dekat Tuhan, wa'izzatik, dia kata demi kemuliaan engkau ya Allah, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Jibril kata kalau macam tu syurga, siapa pun nak masuk. Bila pergi tengok syurga, dia tengok apa yang Allah sediakan dalam syurga. Komen dia yang pertama, dia kata dekat Tuhan, fawa'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah. Kalau macam tu lah syurga, dia kata la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tak ada siapa yang tengok syurga tak mau masuk syurga. Semua orang mak, dia kata. Fa'amara biha fa'ufat bil makarih. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya dilingkari syurga itu dengan benda-benda yang disebut sebagai al-makarih. Kita disebut makruh, makruh. Daripada root kata dasar dia kariha. Kariha ni maksud benci. Makruh maksudnya benda yang dibenci. Makarih maksudnya benda-benda yang dibenci, plural. Syurga yang Jibril pergi tengok tadi, dia kata cukup cantik, cukup seronok, cukup menarik. Yang siapa pun kalau diperlihatkan syurga, by hook or by crook, kok mana pun dia nak masuk syurga. Allah perintahkan supaya syurga itu dilingkari. Hufat bil makarih. Dilingkari syurga itu dengan benda-benda yang nafsu benci. Nafsu tak suka. Allah Subhanahu wa taala suruh diletak dikeliling syurga tu semayang. Piletak puasa, piletak zakat, piletak haji, piletak jihad, piletak sedekah, piletak benda-benda yang nafsu tak suka. Nafsu suka semayang, tak suka. Kalau boleh tak semayang, bagus. Nafsu suka puasa, tak suka. Hanya orang yang iman dia lebih kuat daripada nafsu. Dia seronok ni. Ramadan nak main lagi 2 bulan ni, dia seronok dah. Tapi orang yang ramainya nak main Ramadan ni, dia lemah. Dia main, oh dia kata berasa macam baru je puasa, nak puasa pula dah. Lemah. Pada apa? Pada puasa itu makari. Benda yang nafsu tak suka. Allah letak dikeliling syurga itu zakat, haji, jihad. Duk kena pekin belanja, gaji 3,000, gaji 2,000, kena duk letak sebelah, berapa ringgit sebulan. Pasal apa? Pasal duk aim nak pergi Mekah nak buat haji. Makari. Kita tak suka. Kita suka duit main banyak. Mana easy come, easy go. Kita main berapa, kita belanja bagi habis. Kita syok macam tu. Tapi kerana ada kewajipan haji, maka kita nak kena allocate. Kita nak kena put aside. Bos sebelah. Yang ni aku simpan sebulan 500. Abang nak pergi haji tahun bila. Benda-benda ni adalah benda makarih. Benda yang nafsu tak suka. Allah letak di keliling syurga ni benda-benda macam ni. Sedekah. Allah letak di keliling syurga ni bercakap benar. Amanah. Orang tak suka. Siapa suka amanah? Siapa suka cakap benar? Orang suka bohong. Allah letak di keliling syurga itu ikhlas. Allah letak di keliling syurga itu hati yang bersih. Ini semua benda susah. Maka disebut di dalam hadis ni sebagai makarih. Bila Allah letak benda-benda macam ni semua di keliling syurga, faqala, Allah kata kepada Jibril, irji' ilaiha fanzur ila ma a'dattu li ahliha fiha. Tuhan kata dekat Jibril, okey, lagi sekali pergi tengok syurga. Tadi kamu pergi tengok syurga dan kamu tengok apa yang ada dalam syurga. Pergi pula lagi sekali pergi tengok apa aku letak dekat syurga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faraja'a ilaiha. Jibril pun pergi. Fa iza hiya qad huffat bil makarim. Bila dia pergi second time, dia pergi kali kedua, pergi tengok, wah, dia kata, keliling syurga ni macam-macam syarat. Keliling-keliling syurga ni macam-macam, dia kata, religious discipline. Beberapa disiplin keagamaan. Oi, kalau nak masuk syurga, dia kena buat benda ni semua. Kalau nak masuk syurga, kena sembahyang. Kena masuk syurga, kena puasa, kena zakat, kena sedekah, kena hati bersih, kena... Oh, Jibril kata, ini semua sudah ada di keliling syurga. Faraja'a ilaih, Jibril balik kepada Allah, faqala wa izzatik laqad khiftu an la yadkhulaha ahad. Komen kedua Jibril selepas pergi tengok syarat-syarat nak masuk syurga. Jibril kata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khiftu, sesungguhnya aku takut, dia kata, an la yadkhulaha ahad, takut seorang pun tak boleh masuk besok ni. Ini komen Jibril. Ini komen Jibril. Apabila dia pergi tengok syurga, dia pergi tengok syarat untuk nak masuk syurga. Komen Jibril, dia kata apa? Laqad khiftu. Aku takut ni, dia kata. Kalau ini syarat untuk nak masuk syurga, takut alla yadkhulaha ahadun. Seorang pun takut nanti tak boleh masuk dalam syurga ni. Qala Allahu azza wa jalla. Allah berfirman kepada Jibril, dia kata, izhab ilan nar. Tuhan kata, okey, now pergi tengok pula neraka. Pergi tengok macam mana neraka. Fanzur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha. Pergi tengok neraka dan pergi tengok apa yang aku sediakan dalam neraka. Fa iza hiya yarkabu ba'daha ba'da. Kata Jibril alaihi salam, oh, dia kata, yang kata neraka ni api dia yarkabu ba'daha ba'da, sabung menyabung. Yarkab maksudnya naik. Kalau kata naik kereta, dia kata rakibat sayara. Naik. Dia guna kepada api perkataan yarkab ni. Yarkab ba'duha ba'da. Api tu duk lawa ragai hang aku. Api tu sabung menyabung. Api tu begitu keadaan yang dikatakan api neraka. Faraja'a ilaih. Jibril balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Jibril, wa izzatik la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha. Jibril kata, kalau macam tu dahsyat neraka, aku ingat ada siapa mau masuk neraka ni. Fa amara biha fa huffat bisyahawat. Maka diperintahkan supaya dilingkari neraka itu dengan syahwat, dengan benda-benda yang nafsu suka. Dia letak di keliling neraka tu zina. Oh. Setiap hari ni tuan-tuan duk jumpa anak luar nikah, duk jumpa apa? Buang bayi. Punca apa? Ini punca ni. Benda tak boleh kontrol. Dia dah jadi macam tak boleh kontrol. Lagi duk highlight, lagi menjadi-jadi. Pasal apa? Pasal ini benda melibatkan syahwat. Melibatkan benda seronok. Benda tak gaduh mengaji, tak gaduh mengaji, tak gaduh pergi sekolah belajar, orang reti nak buat. Allah letakkan di keliling neraka ni zina. Allah letak di keliling neraka ni arak. Allah letak di keliling neraka ni judi. Allah letak di keliling neraka ni perbuatan zalim. Allah letak di keliling neraka ni pecah amanah. Allah letak di keliling neraka ni risuah. Allah letak di keliling neraka ni konsert, karaoke, seronok. Allah letak di keliling neraka ni semua benda yang nafsu seronok. Dengan nafsu okey. Allah tabuk di keliling neraka ni. Faqala Allah, irji' ilaiha. Allah kata kepada Jibril, kita tengok pula neraka macam mana. Faraja'a ilaiha. Faqala Jibril, wa izzatik laqad khashitu an la yanjuwa minha ahadun illa daqalah. Bila Jibril pergi tengok neraka dikelilingi benda-benda seronok ni, Jibril komen kali yang kedua, dia kata, demi kemuliaanmu ya Allah, aku takut ramai orang masuk neraka. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Abu Daud dan juga Imam An-Nasa'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Daripada hadis itu kita faham. Inilah realiti hidup. Ni, kita duk belajar ni, ini realiti hidup. Benda hak mata tengok seronok, tak lagi nak boleh sakit. Benda hak mata tengok tak seronok, inilah selamat untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 21 sampai 30 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghin ma'aba. La bithina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. Maksudnya Allah kata inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam itu sudah ready. Sudah ada. Sudah sedia untuk menerima isinya. Lit-taghin ma'ab. Taghin, orang dia sebut ta'ud. Ta'ud itu daripada rukuat dia ta'a. Ta'in, ya. Ta'a. Ta'a maksudnya melampau. Ta'ud maksudnya orang yang melampau. Lit-taghin ma'ab. Maka neraka itu menjadi tempat kembali kepada golongan ta'in. Kepada golongan ta'ud. Kepada orang yang melampau. Tuhan dah bubuh had, Tuhan dah bubuh limit. Kita punya tingkah laku sampai setakat limit ni aja. Balik tu haram. Kita hidup dalam dunia ni dia ada limit. Kita boleh setakat mana tak boleh. Itu peraturan. Dalam dunia pun ada peraturan dia, di sisi Allah lebih lagi besar peraturan dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata siapa yang pi beyond the limit. Dia pi lebih daripada sempadan yang Tuhan bagi. Dia adalah orang yang at-taghin, golongan yang melampau. Maka neraka jahanam ini lit-taghin ma'aba, dia menjadi tempat balik kepada orang yang melampau. La bithina fiha ahqaba, tinggal mereka di dalam neraka itu ahqaba, beberapa tahun. Tuhan sebut ahqab, tahun mengikut tahun kiraan akhirat. Kita dah baca dalam banyak ayat Quran, Tuhan kata apa? Sari di akhirat sama dengan 1,000 tahun dunia. Kena setahun akhirat cukup. Tak payah banyak tahun. Tapi Tuhan kata dalam ayat ni, orang-orang yang masuk neraka ini, labithina fiha ahqaba. Mereka akan masuk dalam neraka itu beberapa lama. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Bila masuk dalam neraka ini, tidak ada yang disediakan di dalam neraka ini sejuk daripada minuman. Dia kata. Maksudnya masuk dalam neraka tak ada minuman sejuk. Melainkan yang ada dalam neraka itu illa hamiman wa ghassaqa. Tuhan kata dalam neraka kalau dahaga yang adanya hamim, iaitu tembaga yang dilebuk cahaya. Kita dahsyat lah ni. Tuhan cerita dalam Quran ni. Yang kata neraka ni dahsyat. Dia bukan benda main-main. Yang kata kita kalau duduk dalam dunia ni buat benda baik, kesudahan kita syurga. Yang kata kita duduk dalam dunia ni kalau buat benda jahat, kesudahan kita neraka. Ini bukan benda main-main. Ini benda serius. Yang kata neraka tu apa dia? Neraka itu la yazuquna fiha bardan wala syaraba. Yang kata neraka tu tak ada minuman sejuk, melainkan yang ada illa hamiman, melainkan tembaga cair. Tembaga besi dia lembut pergi jadi cair, itu kita minum. Wa ghassaqa, ghassaq makna dia apa? Nanah. Nanah busuk. Itu minuman ahli neraka. Jazaa'an wifaqa. Tuhan kata itulah balasan yang tertimpan kepada orang yang bantah dia di atas dunia. Innahum kana, sesungguhnya mereka itu innahum kanu la yarjuna hisaba. Tuhan kata depa ni atas dunia dulu, depa tak mengharapkan hisab di hari akhirat. Depa ni di atas dunia dulu membujuk lalu melentang patah. Depa ni di atas dunia dulu halal semua. Depa ni di atas dunia dulu tak ada sempadan. Depa ni di atas dunia dulu depa belah semua. Maka depa ni di hari akhirat esok, Allah kata inilah balasan yang tertimpan. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Mereka di atas dunia dulu mendustakan ayat Allah dengan dusta yang dahsyat. Tuhan kata. Mereka menafikan, mereka menidakkan, mereka deny ayat-ayat Quran ini kizabah dengan penafian yang cukup dahsyat. Mereka baca Quran, tolak mentah-mentah. Mereka baca ayat Quran, tak mau dengar awal-awal lagi. Mereka ini wakazzabu bi ayatina kizabah. Mereka ini mendustakan ayat-ayat kami dengan pendustaan yang cukup dahsyat. Wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba. Tuhan kata kami nak bagi tahu satu. Semua benda hak depa buat kami tulis. Tuhan kata. Semua benda yang hampa buat recorded. Semua benda yang hampa buat tercatat di dalam buku rekod Tuhan. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Tuhan kata nah rasa. Fadhuqu maksud dia pada muka. Fazuku, nah, rasa apa yang apa kena ni. Falan nazidakum illa azab. Tuhan kata dah masuk neraka, jangan harap benda lain. Melainkan aku akan tambah azab kepada apa. Kalau la ni rasa azab, yang aku nak tambah tak lagi pun azab. Jangan ingat apa akan dapat benda lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Inilah sebab bila kita tengok dia dalam hadis. Hadis riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza qama ila shalah min jawfil lail Allahumma lakal hamd anta nurus samawati wal ard wa lakal hamd anta qiyamus samawati wal ard wa lakal hamd anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna antal haqq wa wa'dukal haqq وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Ini hadis cerita tentang Nabi. Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam malam bangkit sembahyang sunat. Ini Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam malam sembahyang sunat. Dan Nabi ini kana yaqul idza qama ila shalah min jawfil lail. Bila dia bangkit sembahyang malam, ini doa dia. Ini di antara doa yang menjadi amalan dia. Nabi kata Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagi engkau lah segala puji-pujian. Nabi. Apa pun dia start dengan alhamdulillah. Apa pun dia start, dia syukur ni apa yang Allah bagi ke dia ni. Tuan-tuan syukur tak tuan-tuan? Allah bagi kita sehat ni. Oh. Lalu kita rasa kita hari ni ada sakit. Ada lagi ramai orang lebih sakit daripada kita hari ni. Apa yang ada ke kita hari ni, ni tak ada lain. Melainkan kita kena syukur. Itu aja. Sikit darah tinggi. Sikit kencing manis. Sikit yang semua under control. Syukur banyak-banyak pada Tuhan. Nuh hak kencing manis sampai kena potong kaki-kaki berulat ni pun ada dah. Nuh hak Allah bagi kat kita ni dah cukup baik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bangkit tengah malam, dia kata Allahumma lakal hamd. Ya Allah, ya Tuhan, bagimu segala puji-pujian. Anta nurus samawati wal ardh. Nabi kata, ya Allah, engkaulah cahaya yang memenuhi langit dan bumi. Walakal hamd. Diulang tu lah. Bagimu segala puji-pujian. Anta qiyamus samawati wal ardh. Engkaulah Tuhan yang kontrol langit dan bumi. Walakal hamd. Ya Allah, bagi engkau segala puji-pujian. Anta rabbus samawati wal ardh wa man fihin. Nabi kata engkaulah Tuhan langit dan bumi dan segala isi kandungan keduanya. Antal haq, Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha benar. Wa wa'dukal haq. Ya Allah, segala janji Engkau dalam Quran itu benar. Wa qawlukal haq. Ya Allah, segala kata-kata Engkau dalam Quran itu benar. Wa liqa'ukal haq. Ya Allah, jumpa Engkau di akhirat itu benar. Cerita manusia hidup, mati, nak hidup balik, nak jumpa Tuhan di mahsyar, itu benar. Itu bukan cerita bohong. Wal jannatu haq. Cerita pasal syurga, itu benar. Wal naru haq. Cerita pasal neraka, itu benar. Was sa'atu haq. Cerita pasal kiamat, itu benar. Allahumma laka aslamtu. Nabi kata, Ya Allah, Ya Tuhan, kepada-Mu lah aku tunduk. Ya Allah, Ya Tuhan, kepada-Mu lah aku merendah diri. Wabika amantu. Ya Allah, kepada Engkau lah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu. Ya Allah, kepada Engkau lah aku bertawakal. Wa ilaika anabtu. Ya Allah, kepada Engkau lah aku kembali mati esok ni. Wabika khasamtu. Ya Allah, kerana Engkau aku bermusuh dengan orang. Nabi sebut. Nabi bukan musuh kerana nafsu. Nabi bukan musuh kerana ikut hati. Nabi musuh dengan orang yang memusuhi Allah. Maka Nabi sebut dalam doa dia, wabika khasamtu. Dengan Engkau aku bermusuhi. Aku bermusuhan dengan orang. Wa ilaika hakamtu. Dan kepada Engkau lah Allah aku berhakim segala hal. Apa pun balik kepada Allah. Quran kata apa? Perintah Allah macam mana? Itu yang menjadi hakim aku. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunkanlah aku mana-mana dosa dulu dan mana-mana dosa yang akan datang. Ampunkan aku. Wa asrartu wa a'lantu. Ya Allah, ampunkan aku. Dosa yang aku buat terang, orang semua nampak. Wa asrartu. Dosa yang aku buat siapa pun tak nampak. Tapi Tuhan tahu. Anta ilahi. Ya Allah, Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan aku. Dia kata, La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ilah. Itu Nabi kita. Itu contoh yang kita nak kena ikut. Tak boleh bangkit tiap-tiap malam. Tahajud pun bangkitlah seminggu sekali. Umur kita ni lepas 40 ni kenalah. Umur lepas 40 ni kenalah. Kok mana cerita pun kena dah. Kunci jam ke, nak kunci, nak set handphone ke apa, kena buat lah. 4:30 kena bagi bunyi. Allahu Akbar. Rakaatain. Tak boleh banyak. Rakaatain. Bas. Cukup. Allahu Akbar. 2 rakaat. Habis doa sikit. Minta Allah kekalkan kita atas Islam. Allah kekalkan kita atas iman. Minta Allah bagi kita sehat. Minta Allah bagi dekat kita zuriat yang baik-baik. Cukup. Cukup. Seminggu sekali buat pun cukup. Jangan tak buat langsung. Sebab apa? Balik kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita tak boleh jawab. Nikmat yang Tuhan bagi dengan kehambaan kita kepada Allah tidak setimpal. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Muka surat 69. Muka surat 69 bab ma jaa fil iman yanhadu fil rak'atain nasiyan. Itu bab yang datang pada menyatakan imam bangun pada 2 rakaat kemudian daripada sempurnanya dengan lupa. Tajuk yang kita nak baca malam ini, cerita dia kita semayang berimam. Tiba-tiba kita semayang maghrib ataupun semayang isyak, kata semayang yang 3 atau 4 rakaat. Patutnya 2 rakaat imam duduk tahiyat awal. Tiba-tiba imam terlupa tahiyat awal. Dia terus berdiri untuk rakaat yang 3. Ini tajuk malam ini. Ketahuilah saudaraku, dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, dapatlah kita hukum orang yang tertinggal tahiyat yang pertama dengan lupa. Dan bagaimana imam dan makmum memperbuatnya. Ini dia nak bagi tahu macam mana nak troubleshoot kalau berlaku problem ini. Tu imam terlupa tahiyat awal, dia terus bangkit rakaat yang 3. Kita makmum ni nak buat macam mana? Nak turut dia yang lupa ke sedangkan kita ingat? Ataupun nak bantah dia ke? Dia berdiri, dia pergi kat dia, kita duduk tahiyat awal ke? Apa tindakan kita? Dia kata, dan dapat kita tahu beberapa hukum lain dengan mendengar hadisnya ini. Dia kata, hadis tu, Anbiyat Ibn Ailaqah radhiyallahu anhu qala, Salla bina Al-Mughirah bin Syu'bah diriwayatkan daripada Ziyad bin Ilaqah, kata dia, kami sembahyang dan menjadi imam kepada kami seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Al-Mughirah bin Syu'bah. Tiba-tiba sampai ke rakaat yang kedua, dia kata, falamma falla rak'ataini qama wa lam yajlis. Maka tak kala sembahyang Al-Mughirah menjadi imam bagi kami akan dua rakaat yang pertama itu, tiba-tiba bangun dia dan tiada dia duduk membaca tahiyat yang pertama dengan sebab lupa nak membaca tahiyat yang pertama itu. Apabila dilihat oleh makmum yang di belakang akan yang demikian itu, maka mereka itu pun mengucap tasbih sebagaimana kata Ziyad, fasabbaha bihi man khalfa. Itu hadis dia. Maka mengucap tasbih, yang ini berkata subhanallah oleh mereka yang di belakang. Ha, itu dia. Dia nak beritahu bila berlaku benda macam ni, makmum kena buat apa? Subhanallah. Ini makmum mana? Makmum laki-laki. Makmum laki-laki. Orang perempuan tadi dia beritahu macam mana cara orang perempuan nak tegur silap imam. Masalah dia kata menjagakan imam dengan tasbih itu bagi laki-laki, dia kata. Pada hadis dalam masalah itu dapat hukum kepada kita untuk nak menjagakan ataupun nak menyedarkan imam daripada satu yang tersalah atau sebagainya, bahawa mengucap tasbih akan makmum yang laki-laki, maka berkata makmum itu subhanallah. Berapa kali nak kata? Sekali cukup. Kalau sekiranya sekali menyedarkan dia, kalau sekali nampak tak sedar juga, sebut lagi sekali, takut tak nampak macam dia sedar, kan? Dan dia pula, imam ni pula, kalau dia terlupa tahiyat awal, dia terus bangkit berdiri. Kalau berdiri dia tu dah tegak dah, dan dia dengar subhanallah, dia tak boleh duduk. Nah, dia dah berdiri tegak dah, dengar subhanallah, aku terlupa tahiyat, dia duduk, batal sembahyang. Pasal apa? Pasal telah sempurna rukunnya. Berdiri tu dah sempurna, tak boleh. Kalau dia tengah dia nak berdiri, dengar subhanallah, dia duduk balik, itu okey. Ini kena tengok macam mana keadaan imam pada masa tu. Kalau dia dah berdiri tegak, dia dengar subhanallah, okey, dia just notice benda tu. Dia notice, kata dia ada buat silap, dia continue sembahyang macam biasa. Tahiyat akhir, buat sujud sahwi. Dia buat sujud sahwi. Baik, kita baca terus. Dia kata masalah tepuk belakang tangan untuk nak menjagakan ataupun nak menyedarkan imam bagi perempuan. Ini pula bagi perempuan nak tegur macam mana. Maka boleh ia menjagakan imam yang tersilap daripada sesuatu dan sebagainya. Maka penjagaan mereka itu, yakni orang perempuan itu, dengan tepuk tangan kanan di atas belakang tangan kiri. Ini yang kita buat. Ada lagi satu style pula dia buat. Tak mau macam tu. Dia tepuk belakang. Tepuk macam mana? Sekalian. Agak-agak dulu. Sekalian je. Dia imam boleh dengar. Tak dengar pun biar tinggal dia. Padahal dengan makmum laki-laki dan subhanallah. Dan kalau macam ni, dia semayang orang perempuan duduk sana, orang laki-laki duduk sini. Orang laki-laki dah sebut subhanallah, tak payah tepuk dah lah. Subhanallah, Allah belakang bunyi buruk-buruk. Yang tu dah jadi cerita lain. Ha? Cukup. Tujuan dia apa dia? Nak sedarkan imam. Kata dia tidak. Itu aja. Ha? Macam kita anak nak menikah, nak buat kenduri kahwin. Tujuan kenduri kahwin ni apa dia, tuan-tuan? Nak acknowledge. Nak mengiklankan kepada orang anak kita dah kahwin. Itu saja. So, Nabi kata, awli walau bishar. Buat kenduri walaupun seekor kambing. Cukup. Just nak inform, nak acknowledge kepada orang, nak beritahu, kata anak saya kahwin. Tak payah panggil dari satu negeri, tak payah. Panggil taman ni saja, aku dah okey dah. Dari segi syarak, kita dah clear dah. Jangan sampai tak kenuri apa langsung. Dia membawa satu fitnah kepada jiran-jiran klinik. Tengok, ya, anak dia ni kahwin gila. Ni tengok. Nak elak yang tu aja. Dia satu kenuri, satu taman tahu sudah cukup. Adik-beradik panggil tujuh-tujuh, yang sudah cukup. Dia tak perlu sampai ke tahap membazir lebih-lebih. Tak perlu sampai tahap tu. Kalau nak buat, sama kita ada kelapangan, kita ada kelebihan, kita saja nak buat kenuri, nak panggil kawan-kawan kita ramai, adik-beradik kita ramai, dan bukan dengan niat untuk nak menunjuk-nunjuk, maka itu tidak salah. maka itu tidak salah. Tapi memadai dengan kenduri kecil untuk nak memaklumkan saja, itu saja tujuan, tujuan agama. Sama dengan bab sembahyang, kalau tu imam tidak, subhanallah, dia tak cukup. Tujuan dia apa dia? Nak menyedarkan dia akan kesilapan dia. Baik, masalah beda. Makmum bangun menurut imam meninggalkan tahiyat pertama dan hadisnya. Kata Imam At-Tirmizi, telah berkata Ziyad bin Ailaqah, apabila sudah tetap Al-Mughirah bin Syu'bah berdiri dan tertinggal tahiyat pertama. Dia terlupa tahiyat pertama dan dia pun dah berdiri tetap dah. Berdiri tegak dah. Memang dah ready untuk nak baca Fatihah. Kata hadis itu, fa'asyara ilaihim an'kumu. Maka mengisyaratkan Al-Mughirah bin Syu'bah kepada orang yang di belakangnya supaya bangun mereka itu. Dia dah terlupa. Dia dah bangkit berdiri tegak dah. Dengar subhanallah. Dia tahu dia dah hilang. Dia dah drop tahiyat awal. So, makmum belakang tu nak jadi tempera. Kita nak bangun ikut dia ke, atau ikut dia, dia hilang. Kita tak bangun ke, kita tak bangun tapi dia imam. Macam mana kita tak ikut dia, jadi macam mana kita dapat pahala berimam. Bila Al-Mughirah bin Syu'bah dapat rasa belakang tu nak jadi gelang kabut, maka dia mengambil tindakan fa'asyara ilaihim an'kumu, mengisyaratkan kepada makmum di belakang ni supaya ikut dia berdiri. Ha, jadi dia duduk semayang tu, dia nampak di kiri kanan dia nampak kelang kabut, satu macam yang bagi signal lagu tu dia buat, maksud dia apa? Berdiri, ikut aku berdiri, aku dah tahu dah aku jilat, masalahnya aku nak gostan tak boleh kan, aku nak gostan tak boleh, ikut aku. Dia buat tangan macam tu, isyarat. Dan dia ni pun bukan sebarang orang. Al-Mughirah bin Syu'bah ni, dia antara sahabat kenamaan di sisi Nabi SAW. Baik. Maka sekalian orang pun bangun semuanya menurut berdiri semuanya. Bila dia buat macam tu, ada apa-apa kata ikut dia. Kerana manakala sudah imam itu, tiada boleh duduk untuk membaca tahiyat pertama. Oleh kerana tempurna berdirinya bagi rakaat yang ketiga, maka makmum pun pasti turut kelakuan imam pada meninggalkan itu. Itu cara nak selesaikan masalah. Makmum ikut walaupun imam tidak. Pasti apa? Pasti kesilapan itu melibatkan perkara sunat, bukan melibatkan perkara rukun. Contoh yang kata kesilapan melibatkan rukun, contoh dia apa dia? Sembahyang maghrib 3 rakaat, imam terakhir 4. Terakhir 4. Tak boleh ikut. Pasti apa? Pasti itu menambah rukun. Menambah rakaat itu menambah rukun. Maka pada ketika itu, makmum tak boleh ikut imam buat maghrib 4. Makmum duduk dalam tahiyat akhir. Biar tiga dia seorang-seorang berdiri. Rakaat yang keempat. Biar tiga dia seorang. Kalau subhanallah pun dia tak sedar, dia pun tak dengar, dia duduk, dia duduk terakhir juga seorang dia. Biar tiga dia, makmum tunggu dalam tahiyat akhir. Nak baca dulu tahiyat akhir boleh tak boleh? Boleh. Pasal apa? Pasal rukun qauli dari segi bacaan tahiyat akhir, tak semestinya kita ni kemudian daripada imam. Kita boleh baca dulu. Kita baca semua tunggu. Tunggu dalam tahiyat akhir. Ha? Dia pun apa rokok, dia yang tidak seorang-seorang dia, dia sujud, dia duduk antara dua sujud. Dia habis tahiyat, dia assalamualaikum warahmatullahi, kita pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang kita sah dan dapat pahala berjamaah. Dia batal, dia kena buat lagi. Ha, itu dari segi kesalahan apa? Menambah rukun. Makmum tak boleh ikut. Tajuk yang kita dah baca ni bukan kesalahan yang melibatkan tambah rukun, tetapi kesalahan yang melibatkan sunat ab'ah, dia panggil. Sunat yang dituntut. Apa dia? Tahiyat awal. Dia terlupa. Baik. Dia kata kerana tahiyat awal itu setengah daripada sunat ab'ah. Ha, dia beritahu lah. Setengah daripada sunat ab'ah. Dan bukannya rukun bagi sembahyang. Kemudian digantikan dia dengan sujud sahwi serta imam. Dia kata. Ha, habis tak lagi, sujud sahwi. Sebagai menampung cari itu. Tampung dengan sujud sahwi. Baik, masalah. Sujud sahwi kemudian daripada salam dan hadisnya. Ini dia timbul lagi satu masalah. Sama macam kunut juga. Dia ada dua hadis. Sujud sahwi, kes dia sama macam kunut. Dia ada dua hadis. Satu hadis kata, sujud sahwi sebelum bagi salam. Sujud sahwi, dua kali bangkit bagi salam. Ada lagi satu hadis pula kata apa? Bagi salam dulu. Lepas itu sujud sahwi. Lepas itu bagi salam pula lagi sekali. Ada juga hadis macam tu. Sama macam kes qunut sembahyang subuh. Ada satu hadis kata qunut sebelum rakaat. ada satu hadis kata qunut selepas i'tidal daripada rokok. So dia ada dua hadis. Boleh kerana ada dua hadis, maka ulama' dia macam-macam pendapat. Ulama' mazhab ada yang pegang yang ni, ada yang pegang yang ni. Dengan pertimbangan mereka masing-masing. Okey, kita baca dulu apa dia nak berkata. Sujud sahwi itu kemudian daripada salam dan hadisnya. Ini satu. Kata Imam At-Tirmizi telah berkata Ziyad bin Ilaqah. Falamma farara min salatih sallama wa sajada sajadatai sahwi wa sallama. Dua kali salam. Nampak tak? Maksudnya, maka tak kala selesai Al-Mughirah bin Syu'bah daripada sembahyang, lalu memberi salam dia. Nah, dia terlupa tahiyat awal. Dia bangkit rakaat yang ketiga. Dia perhabis sembahyang dia apa semua, selesai, dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah sudah daripada memberi salam, tunduk ia sujud dua kali untuk sujud sahwi. Kemudian memberi salam pula ia kerana dua sujud sahwi itu. Seperti setengah daripada perbuatan sembahyang. Ha, dia buat macam tu. Dia buat macam tu. Ha? Dia bagi salam dulu. Lepas dah bagi salam, dah keluar daripada sembahyang, baru sujud dua kali. Lepas sujud dua kali, bagi salam pula lagi. Ini yang dibuat oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Kita baca tengok. Dia kata, وَقَالَ هَكَذَا sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Al-Mughirah, beginilah aku lihat yang telah memperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, dia kata aku tengok Nabi buat macam tu. Nabi pernah terlupa dalam sembahyang dia, dan Nabi bagi salam dulu, lepas tu Nabi sujud sahwi, lepas tu Nabi bagi salam pula lagi sekali. Dia kata aku tengok Nabi buat macam tu. Setidak-tidaknya Al-Mughirah buat benda yang Nabi pernah buat. Kita hari ni ada buat benda yang tak ada dalam hadis pun kata Nabi buat. Contoh, buat sembahyang hajat. Dan dulu apa masa cerita apa Palestin kena attack pada zaman awal-awal kena dulu ni. Habislah arahan daripada pihak berkuasa agama supaya semua masjid buat apa sembahyang hajat lepas daripada sembahyang Jumaat. Jadi semua masjid di seluruh negara buatlah. Buat dengan macam-macam cara lah. Kan? Tu imam masing-masing dia jumpa dalam buku mana, dia ikut dia buat, dia pun tak tahu. Hak dia buat tu ada hadis dan tak ada hadis, dia pun tak pernah tahu. Dan dia pun tak berasa nak ambil tahu. Ini banyak dia jadi dalam masyarakat kita. So, buat sembahyang sunat hajat. Buat sembahyang sunat hajat, buat semua bagi salam. Macam mana cerita sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sujud. Dia sujud. Sujud tu penuhnya itulah minta hajat apa ke apa. Bangkit antara dua sujud, sujud pula lagi sekali. Bangkit dan bagi salam. Tak ada hadis pun cerita orang buat sembahyang hajat macam tu. Mana dia pergi ambil yang dia pergi buat tu satu karya pakai ikut dia. Ini masalah. Ini masalah. Sembahyang ini adalah ibadat khusus. Nak buat mesti kena ada nak. Ibadat khusus tak boleh buat pandai. Ibadat khusus kalau nak buat mesti ada nak. Tak ada nak tak boleh pandai-pandai. Ha? Baik, sebenarnya dalam hadis Nabi dia ajak suruh buat apa kalau benda mungkin macam ni? Dia ajak kita suruh buat kunut nazilah. Itu yang sunnahnya. Bila jadi satu malapetaka menimpa mana-mana orang Islam di mana-mana negara dalam dunia ni, yang kita kena buatnya seperti Nabi buat. Nabi buat apa? Nabi buat kunut nazilah. Nabi buat dalam sembahyang apa? Dalam semua sembahyang. Dalam semua sembahyang daripada subuh sampai lah isyak, dalam rakaat yang penghabis, rakaat yang penghabis yang tidak dalam rakaat yang penghabis sami Allahu liman hamidah qunut nazilah. Itu yang sunnah seperti yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan macam yang kata buat tadi ni. Kalau nak buat lagu tadi, buat sembahyang hajat ni, jangan duk pi mereka buat lagu tu. Dah bagi salam, lepas tu nak sujud pula lepas pada tu. Tak tahu ambil mana. Kalau ulama dulu-dulu, dia kata apa? La afla lahu. Dia kata, amalan yang tidak ada afal baginya. Dia kata, la afla lahu. Amalan yang tidak ada afal baginya. Maksud tak ada afalnya pada dia? Tak ada nak yang beritahu serupat macam tu. Yang dibuat tu. Ah, ini kita takut. Sebab apa? Pada ini benda dilarang keras oleh agama. Mereka cipta dalam hal ibadat khusus. Tak boleh kita rasa kita tak boleh. Baik, sambung itu dia kata masalah sujud sahwi dan khilaf ulama padanya. Kata Imam At-Tirmizi, dan bermula amal pada hadis dalam masalah itu di sisi ahli ilmi, atas bahawasanya seorang laki-laki apabila bangun dia pada dua rakaat yang pertama dengan terlupa, nescaya menyelesaikan ia pada sembahyangnya, dan sujud ia akan dua sujud sahwi. Setengah daripada mereka itu, mereka yang telah memikirkan dahulu daripada salam. Ha, ini satu pendapat lagi, dia kata apa? Sujud sahwi itu sebelum bagi salam. Macam yang kita duk buat. Ha, kita duk buat sebelum bagi salam, kita sujud sahwi. Lepas itu kita bangkit, baru kita bagi salam. Itu satu pendapat. Dan setengah daripada mereka itu, mereka yang memikirkan selepas salam. Kata At-Tirmizi, dan bermula mereka yang memikirkan sujud sahwi sebelum bagi salam itu, maka hadisnya lebih asah, lebih kuat. Ha, jadi kita dah buat tu lah, hadis lebih kuat. Sujud sahwi itu dibuat sebelum bagi salam. Hadis itu lebih kuat. Walaupun ada dua hadis, tapi hak ni lebih kuat. Okay, clear. Baik, tajuk baru. Bab ma ja'a fi miqdaril qu'ud fi raka'atainil ulayaini. Itu bab yang datang pada menyatakan kadar duduk pada dua rakaat yang pertama. Duduk tahiyat awal pun ada hadis beritahu dekat kita, duduk tahiyat awal tu, duduk tahiyat awal tu lama ke tak ya? Kita duduk semayang ni dah masuk malam ni dah 40 tahun, 50 tahun dah semayang, pernah kita tahu tak kata ada hadis membincangkan tentang kadar mata duduk tahiyat awal? Tak nampak macam. Rupanya ada. Pasal apa kita tak nak? Pasal kita tak nak mengaji. Kan? Malam ni kita jumpa. Oh, rupanya duduk tahiyat awal tu pun dia ada time dia. Dia ada kadar masa dia. Dia tak suka hati kita boleh duduk berapa lama. Ha, dia macam tu. Cuba kita baca. Dia kata, yang ni duduk tahiyat pertama itu, telah datang hadis yang menunjukkan kadar duduk, kadar masa duduk pada dua rakaat yang pertama. Yang ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fir raka'atayn al-ulayayn ka'annahu 'ala ar-radfi. Ah, dia cuba tengok. Dia kata diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk dia pada dua rakaat yang pertama, yang ini duduk tahiyat awal, seolah-olahnya seperti orang yang duduk di atas batu yang dipanaskan. Maksud dia apa? Maksudnya tiada lama. Tahiyat awal tu tak boleh ambil masa lama. Pasal apa? Pasal Nabi buat macam tu. Senang ya jawapan dia. Kalau orang tanya pasal apa? Pasal Nabi buat macam tu. Nabi bila dia sembahyang, sembahyang yang tiga rakaat atau empat rakaat, duduk tahiyat awal Nabi tu, duduk macam mana orang duduk atas batu panas. Maksudnya apa? Tak lama. Maka kita tak boleh mengambil masa lama ketika tahiyat awal. Kena cepat. Baca pun kena cepat apa semua, dan tahiyat awal pun bacaan dia pendek berbanding dengan tahiyat, tahiyat akhir. Alihlah bagi orang yang apa duk concern tentang tajwid ni, ha, dia jangan layan benda tu. Macam contoh kita buat 2 minggu lepas, eh, doa at-tahiyatul tahiyat awal. Dia ambil masa yang lama. Mengambil masa yang lama tu kalau mengikut mazhab Syafi'i, kalau tahiyat awal tu dibaca seperti mana bacaan tahiyat akhir, maka dia disuruh supaya sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i. Zabazak Syafi'i, dia kata orang yang membaca tahiyat awal, dia terlupa, dia terhalik, dia baca macam bacaan tahiyat akhir. Dia pergi sampai fil alamina innaka hamid, aku tahiyat awal ni, dia kata fil alamina, sampai dah alam mana dah no, fil alamina innaka hamidum, baru Allah SWT bangkit rakaat yang ketiga. Kalau dalam mazhab Syafi'i, disunatkan dia sujud sahwi. Pasal apa? Itu termasuk di dalam kelupaan, lupa. Ha, ini dia nak beritahu apa dia? Nabi SAW bacaan tahiyat awalnya, masa yang dia ambil untuk baca tahiyat awal dan duduk dalam tahiyat awal itu, tak saja. Ibarat Nabi ini seperti duduk di atas batu yang dipanaskan. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan. Dan telah mengeluarkan dia oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Ha, Imam Syafi'i pun pegang hadis ni. Dan ada beberapa masalah lain yang disebutkannya. kata At-Tirmizi lagi, bermula beramal atas hadis ini di sisi ahlul ilmi, memilih mereka itu akan bahawa tiada memanjangkan seseorang akan duduk pada dua rakaat yang pertama, yakni pada tahiyat awal itu, dan tiadalah lebih atas tasyahud akan sesuatu. Dia kena cukup-cukup untuk baca tasyahud awal sahaja, terus kena bangkitlah. Dan berkata mereka itu, jikalau lebih ia atas tasyahud, maka atasnya dua sujud sahwi. Nah, ini fatwa yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Tak boleh, dia kata. Demikianlah diriwayatkan daripada Syabi dan lain-lain lagi. Tajuk baru. Okey, ha? Boleh. Tak tahu boleh, bang. Boleh. Very clear. Kan? Bab ma ja'a fil isyarah fi shalah. Itu bab yang datang pada menyatakan buat isyarat dalam sembahyang. Boleh tak boleh? Isyarat ni macam kita baca tadi kan, Al-Mughirah bin Syu'bah, bila dia terlupa tahiyat awal, nampak belakang nak jadi kelam kabut, dia isyarat dengan tangan dia, suruh belakang semua pakat bangkit, berdiri dia, berdiri sama-sama dengan dia walaupun dia silap. Baik, persoalannya dari segi hukum, boleh tak boleh dalam mayang kita tu isyarat? Boleh tak boleh? Walaupun isyarat itu dibenarkan, tetapi setidak-tidaknya dia mengganggu khusyuk dalam sembahyang. Ah, itu juga Imam Syafi'i, dia tak apa suka isyarat-isyarat banyak-banyak dalam sembahyang. Tak apa suka. Kan? Kita duduk sembahyang, bini kita duduk kalut nak keluar pergi mana, pergi, nak pergi kedai ke, nak pergi apa kan, cari kunci kereta tak jumpa. Kan? Eh, dia kata, ayah ni pergi buah kunci kereta tak mana ni. Kita duduk sembahyang, dia dah duduk buat mulut belakang tu. Sebab abang kunci dua tak tahu. Jadi apa dia mengaji? Dia jumpa hadis kata Nabi pun nanti duk buat isyarat, dia pun kira pegang hadis tu, dia kata apa aku buat ni kira okey. Tak salah. Taklah sampai haram membatalkan sembahyang, tapi kira satu nakal. Dia bagi nakal. Kan? Yang kedua kira mengganggu khusyuk. Mengganggu khusyuk. Cuba kita baca. Bab yang datang pada menyatakan buat isyarat dalam sembahyang. Ketahuilah saudaraku, bolehkah seseorang itu beri isyarat kepada orang yang di luar sembahyang ketika dia di dalam sembahyang, yakni dengan tangannya misalnya? Boleh tak boleh buat isyarat? Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini, taulah kita bagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana perkataan ulama padanya. Kata Imam At-Tirmizi, an Suhaib radhiyallahu anhu qala, مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة. Ini pun satu nakal. Diriwayatkan daripada Suhaib. Suhaib ni nakal. Katanya, lalu aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sedang sembahyang. Suhaib ni lalu Nabi tengah sembahyang, maka memberi salam aku kepadanya di dalam sembahyangnya itu. Nakal lah. Kalau dia tak tahu tu lainlah, kalau tahu nak kaya. Kan? Nabi tengah semayang, dia lalu dia pergi bagi salam dekat Nabi. Dengan kata, Assalamualaikum, bagi salam. Maka tiada dijawab Nabi dengan lafaz. Bahkan dibalasnya aku dengan isyarat tangannya. Nabi tak jawab salam tu. Tapi Nabi bagi satu isyarat dekat dia. Macam mana hadis tak beritahu? Nabi tak angkat pis dekat dia kan? Ataupun Nabi angkat macam tu yang tunjuk very good ke apa kan? Ataupun macam kita hari ni lagu tu macam yang buat lagu tu kan? Tak tahu. Tapi kira satu isyarat tangan Nabi bagi dekat dia. Ha? Nak beritahu kata, mayang lah kot. Kan? Satu sahabat dia buat cerita itu. Dia kata, Ustaz, saya pergi umrah. Nak tanya Ustaz, boleh ke Ustaz? Tahu tak? Saya mayang sebelah tu Arab. Dia kan? Okey. Tengah semayang dia punya handphone bunyi. Dua dalam poket atas ni handphone. Handphone dia bunyi. Saya tak tahu dia buat apa. Tak? Dia ambil handphone. Anak usul ni. Eh kan buat cerita. Cuba Ustaz betul. Dia kata di Masjidil Haram. Dia lah. Ini Arab tak mengaji Bahrul Madi. Dia tak jumpa ni hadis-hadis yang kita ada duduk baca ni. Dia tak jumpa. Telefon bunyi. Tengah duduk semayang jemaah ni. Tu imam bunyi dia ada macam yang angkat. Anak usul ni. Aku semayang lah kata. Nabi tak buat macam tu. Salam yang wajib jawab pun Nabi tak jawab. Nabi isyaratkan dengan tangan dia. Baik, kata At-Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Bilal dan daripada Abi Hurairah dan Anas dan Aisyah radhiyallahu anha. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis, yang ni hadis Suhaib, ini hasan. Masalah. Menjawab salam dalam sembahyang, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim, haram membalas salam dengan waalaikumussalam ketika dalam sembahyang. Very clear. Mazhab Syafi'i terus dia kunci. Pasal apa? Pasal menjawab salam itu kalam ajnabi. Dia panggil kalam yang percakapan yang luas daripada sembahyang. Bercakap haram. Tak boleh. Dia tak batalkan sembahyang. Bahkan haram dengan berlafaz menjawabnya. Dan jika dijawab salam dengan isyarat, maka ia itu tiada memudaratkan. Imam Nawawi kata, kalau isyarat itu tidak mudarat. Bahkan sunat pula, kata Imam Nawawi, dengan yang demikian itu. Pasal apa? Pasal Nabi ada buat macam tu. Anda ingatlah kuliah kita yang seberapa dulu, saya cerita satu sahabat. Sahabat dia ustaz yang tengah duduk semayang, orang nak lintas depan tu. Dia tengah semayang, satu hamba Allah nak lintas. Dia pun macam yang tahan macam tu. Tahan tak beri kontrol lintas depan dia. Lalu tu pergi salam pula dengan dia. Assalamualaikum ustaz, lama tak jumpa lah. Oh kacang. Dia duduk semayang. Memang disuruh oleh agama bila orang nak lintas kena kena blok. Blok dengan tangan. Tua-tua pergi salam pula dengan dia. Kacang. Kan? Saya pun bila dia cerita, dia tengok muka dia lama ni nak punggung. Tak tanya. Boring-boring buat cerita kan? Betul kan? Dia kata betul lah. Wallahualam. Tapi kemungkinan ada lah. Kan orang tak tahu ni. Kita tahan dia ingat kita nak salam lagi. Oh ustaz, lama tak jumpa. Kan? Jadi Nabi dia tak jadi macam tu. Dia jadi macam ni pula. Orang bagi salam, dia angkat tangan dia. Macam mana? Wallahualam. Dia tak beritahu detail di sini. Baik, dan dengan inilah berkata Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama. Imam Syafi'i pun kata sama macam Imam Nawawi kata tadi, apa dia? Isyaratkan kepada orang yang bagi salam, tak boleh jawab waalaikumsalam, tapi jawab dengan isyarat tangan. Dan itu adalah sunnah. Bagaimana? Bagaimana Nabi ada buat macam tu. Kata Al-Qadhi Ayyad, telah berkata satu jamaah daripada ulama, harus membalas salam orang yang menuturkan waalaikumsalam di dalam sembahyang. Ha, ada satu pendapat ulama kata boleh jawab. Ha, itu pendapat. Setengah daripada mereka itu ialah Abu Hurairah dan Jabir dan Al-Hasan dan Sa'id bin Al-Musayyab dan Qatadah dan Ishaq. Adol. Abu Hurairah pun kata boleh. Dia kata. Dan kata khil dibalas salam dalam hati. Ha, satu pendapat dia kata jawab dalam hati. Ha, itu boleh dengar juga lah. Ha, jawab dalam hati. Dan kata Afa dan An-Nakhai dan As-Sawri dan dibalaskan salam yang ni kemudian daripada salam sembahyang. Ada satu pendapat kata orang bagi salam kat kita, kita duduk sembahyang. Assalamualaikum. Buat tak tahu aja. Terus sembahyang sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Lepas tu dah niat kita balik lah. Baru kita jawab. Itu satu pendapat. Dia kata. Dan kata Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, tiada dibalas salam di dalam sembahyang, tiada dengan lafaz dan tiada dengan isyarat. Imam Abu Hanifah dia kata no, tak perlu jawab. Orang yang beri salam ni pun tak terik. Dia kata. Apa pula kita pergi jawab ke dia, nak beri isyarat apa dekat dia. Dan kata Umar bin Abdul Aziz dan juga Malik dan ashabnya dan satu jamaah dibalas salam dengan isyarat. Nah, Imam Malik mazhab Maliki macam hadis lah, angkat tangan saja. Dan tiada boleh lafaz di dalam sembahyang, kata Nawawi. Dan barang siapa berkata dibalas dengan lafaz, maka seolah-olahnya tiada sampai kepadanya hadis tegah ini. Imam Nawawi ambil bottom line, dia kata apa? Dia kata orang yang duk habang kata orang bagi salam, kita dalam sembahyang boleh jawab, dia tak jumpa hadis ni. That's why dia cakap macam tu, kata Imam Nawawi. Jadi kesimpulan dia apa tuan? Kesimpulan dia, kita jangan bagi salam pada orang duk sembahyang. Bukan kata orang semayak ni, kita duduk mengaji ni pun. Kalau baru mai tak disunatkan bagi salam. Kan? Kawan mai lambat tu. Mai sambil duduk buang kecut. Assalamualaikum. Bunyi dah lah. Ay, kacau. Kita waalaikumsalam. Mana punya garbu sini tadi kan? Ha? Mai pula seorang dia. Salam. Duduk jawab salam tu. Jadi tak disunatkan bagi salam pada orang mengaji. Apatah lagi pada orang tengah semayak. Ha? Dan jawab, kesimpulan dia apa dia? Dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak disunat. Tak disuruh kita jawab dengan perkataan. Kalau jawab juga apa kan? Okey? Jawab dengan isyarat tangan, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tajuk baru dia kata, bab ma ja'a anna tasbih lirrijal wa tasbih linisa'. Ini ulangan. Tak payah baca. Itu bab yang datang pada menyatakan tasbih bagi orang laki-laki dan tepuk tangan bagi perempuan hak tadi. Dia ulang lagi hadis dia. Kita tengok yang berikutnya. Bab ma ja'a fi karahiyati tafa'u fi salat. Ini kita baca. Itu bab yang datang pada menyatakan teguh menguap dalam semayang. Ha, menguap. Dia dua benda. Dua benda yang hadis bagi tahu tak bagus. Satu at-taka'u, menguap. Tak boleh. Boleh tahan-tahan, kontrol-kontrol. Kan? Yang kedua, belahak. Belahak. Juta dia panggil. Nabi pernah duduk dalam masjid, Nabi tengah duduk cakap, sahabat sebelah belahak. Oh, kata bunyi. Siap dengan apa durian flavor lagi keluar main. Punya leceh. Zaman Nabi tak ada lah durian. Kalau kita nak lah. Kan? Oh, kata bunyi habis semua orang boleh. Ini kena durian balik pulau ke apa. Durian. Kan? Nabi tegur. Nabi tengah duduk cakap, sahabat sebelah belahak, Nabi tegur. Nabi kata apa? Kufa, Nabi kata. Kufa anna juta'ak, Nabi kata. Tahan belahak, Nabi kata. Tahan. Sedawa tu belahak tu tahan, Nabi kata. Jangan bagi bunyi macam tu. Pasal apa tuan? Tak bagus. Pasal dalam kalangan ramai-ramai ada yang miskin, susah sampai tak makan. Kita ni yang makan kenyang ni, ditunjuk sangat kenyang kita dekat orang, itu tak bagus. Satu. Yang kedua, adab pun tak elok. Dan itu sebab dalam culture apa orang putih, dia bila belahak, dia kata apa? Sorry, dia kata. Sorry. Kan? Sorry. Bersin pun, sorry juga dia buat ni. Dia buat ni tak ada pahala dia buat. Kan? Kita bersin, alhamdulillah pahala. Bersin pun dah cantik dah, pahala lagi. Kan? Dia buat ni tak ada pahala, sorry. Dia open dah, sorry. Oh, bagi dia satu aib di belahak depan orang tu. Ha? Dalam agama kita lebih-lebih lagi. Baik, cuba kita baca. Dari tempat yang datang pada menyatakan teguh menguap dalam sembahyang. Ketahuilah saudaraku, bermula menguap dalam sembahyang itu diteguh oleh syarak. Dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi kata at-tata'u fi shalah minasyaitan. Itu dia. Nabi kata bermula menguap dalam sembahyang itu daripada perbuatan syaitan. Tak bagus. Kadang kita lagi leceh, tabiat kita menguap-menguap bunyi sekali. Siap mengkeriau lagi kalau tak dalam sembahyang. Menguap tu bunyi, oh, macam-macam. Oh, leceh. Ha? Jadi dalam semayang pun bunyi-bunyi mendidih dalam perut. Menguap tak mau macam tu. Itu Nabi kata apa? Minas syaitan. Menguap tu daripada syaitan. Fa'idha tasa'aba ahadukum fal yakzib mastata. Nabi kata maka apabila menguap kamu, maka hendaklah tahan dia sekuat-kuat kamu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan nenek Ali bin Thabit. Dan kata Tirmizi lagi, hadis Abu Hurairah ini hadis yang hasan lagi sahih. Dan sesungguhnya telah menegah oleh satu kaum daripada ahlul ilmi akan menguap dalam sembahyang itu. Ha. Jadi cerita dia apa? Jangan dia menguap dalam sembahyang. Kalau dia mai juga, tahan. Tahan biar hidung kembang dia penuh satu muka tak apa. Mulut tu jangan dia menguap. Ha? Satu benda yang tak disukai oleh Nabi. Baik, kemudian dia kata masalah menguap dan kejadiannya. Kata Ibn al-Arabi di dalam syarah kepada Sahih At-Tirmizi, bahawasanya tiap-tiap perbuatan yang dikeji itu dibangsakan kepada syaitan. Kerana syaitan itu ialah wasitahnya. Wasitah maksudnya perantara. Perantara. Dan bahawasanya tiap-tiap pekerjaan yang bagus dan baik itu dibangsakan pada syarah kepada malaikat. Kerana malaikat itulah wasitah, yakni perantara. Maka menguap itu daripada penuh kenyang, perut dan malas. Ha, itu menguap. Menguap ni dia kata cerita orang penyegan, orang malas dan cerita orang yang terlampau kenyang. Dan yang demikian itu dengan wasitah syaitan. Maka mengurangkan makanan dan kerajinan itu adalah wasitah malaikat. Ha, rajin itu disuruh oleh agama dan itulah perbuatan malaikat. Maka oleh itu tahanlah seboleh-bolehnya pada menguap itu. Tajuk baru. Bab maja'a anna salatal qa'id ala nisfi min salatil qa'id. Ha, ini pula dia main satu tajuk yang datang pada membicarakan setengah pahala semayang orang yang duduk daripada orang yang berdiri. Kalau kita semayang duduk, pahala setengah. Semayang berdiri itu full mark, markah pula. Ini bagi kes semayang apa tuan-tuan? Semayang sunat. Kita dah beritahu dah 2 minggu lepas kan. Semayang fardu mesti berdiri. sembahyang fardu mesti berdiri. Bagi orang yang berkuasa berdiri sembahyang fardu, saja duduk batal sembahyang dia. Bagi orang yang kuasa berdiri, dia saja duduk dan dia mengatakan kata boleh sembahyang duduk, halal sembahyang duduk untuk sembahyang fardu, jadi murtad dia. Dia hukum Islam, dia pergi sampai ke situ. Pasal apa? Pasal dia membawa kepada kita mengubah hukum Allah. Allah kata wajib berdiri dalam sembahyang fardu. Kita kata sebaliknya. Kita kata no, duduk pun boleh sembahyang fardu. Walaupun kita tak ada uzur apa, kita memilih untuk duduk dalam sembahyang fardu dan kita kata boleh. Kita tahu kata syarak kata tak boleh duduk. Kalau boleh berdiri, mesti berdiri sembahyang fardu. Tak, kita kata boleh duduk. Kalau kita kata boleh duduk itu dalam keadaan kita tahu, dia kata jadi murtad. Yeah. Kita mengubah hukum. Sama lah ni macam kes apa judi, arak apa semua ni haram. Kan saya beritahu dulu, Brunei ada permohonan daripada masyarakat bukan Islam Brunei minta supaya Brunei government buat satu zon benar minum arak. Keluar dalam putusan Bapak Ibu ni. Bapak Ibu lah kan, Pak Abang. Ada kan? Jadi non-Muslim request minta kepada kerajaan Brunei minta supaya diberikan satu kawasan khas untuk mereka nak minum arak di Brunei. Jawab Menteri Agama Brunei. Menteri Agama Brunei dia jawab kata tak boleh. Dia kata pasal apa? Pasal Brunei tidak mau mencari laknat Allah. Cantik. Kita bagi lesen juri tu. Itu dia yang beza kita ni. Bagi lesen. Benda hak terang haram tu. Bagi lesen. Mana lepas ni kalau orang kritikan. Dia judi bola ni denda. Dia boleh jadi macam-macam. Tikam dari segi menang kalah dia tu. Tikam berapa gol dia tu pula. Atas satu kelulutan tu. Berapa pecahan judi yang dia jadi. Lepas tu pula benda tu di-legalize. Benda tu di-legalize. Benda yang illegal di sisi agama dan di sisi undang-undang asalnya. Kan? Di-legalize. Dia beri lesen kata boleh. Oh, tu dia. Dahsyat dia sebenarnya macam tu. Kan? Jadi, rakyat tak setuju NGO, apa bantah ke apa, tak tahulah. Sampai hari ni tak ada lagi lah satu jawapan yang positif. Cuma yang nampak semi positif jawapan Timbalan Menteri ialah dia kata kita we look into this matter, kita akan tengok balik kelulusan ni. Tak tahu lah pada kesudahan bola ada dekat lah, bola ada dekat lah. Tuan-tuan, ini bukan benda kecil. Cerita haram judi innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tuan kata ha? Semuanya arak, judi, apa nama, sembah tokong dan juga tenung natin, apa semua ni rijsun, benda keji, kotor, tak elok, min amali syaitan, ini amalan syaitan. Tuhan kata fajtanibu, Tuhan kata maka hendaklah kamu semua jauhi dia. Very clear ayat dalam Quran ni, ayat hukum mengatakan benda tu haram. So kita declare, kata kita negara Islam, tak sepatutnya kita bagi lesen benda ni. Nanti kita kata no, sesuai selaras dengan kita negara Islam dan benda ni benda tak baik. Kita tak benarkan. That is the best. Dibagi ni sesuatu yang menduka juga kan. Itu yang cerita dia. Jadi, kena look into lah. Tu lah kan, kena look into this matter. Apa patut buat? Adakah terwis dengan apa kedegilan yang membawa kerugian ni? Ataupun kena revise balik keputusan yang silap itu, balik on track balik, duduk atas track yang betul balik. Kita mengaku kita punya kesilapan, itu adalah satu penghormatan. Kita meneruskan apa nama kesilapan dalam bebal kita, itu adalah satu yang merugikan. Nah, ini satu fakta yang lebih memalukan tuan-tuan. Non-Muslim pula tak setuju. Kita duduk tengok apa TV duduk keluar. Non-Muslim pun tak setuju. Pasal apa? Pasal mereka punya biro aduan mereka pun dah tak larat terima lah aduan tentang suami-suami yang terlibat dalam judi, kemudian berhutang dengan alung, kemudian rumah tangga jadi punah ranah apa semua. Mereka dah tak larat lah dengan kesan sosial kepada kerja-kerja yang memang diharamkan oleh agama ni. So jangan ditambah lagi beban yang sudah banyak ni. Kan jadi bila non-Muslim pun tak setuju, kata kita yang Muslim saya yang ni yang malas nak baca kitab ni. Jadi malas nak baca kitab ni. Apa ni? Benda yang very basic dalam agama. Budak mengaji taski umur 5 tahun, 6 tahun pun kalau tanya dia judi haram ke halal, dia kata haram. Mas, benda ni very basic, benda yang asas, very fundamental. Macam mana ni? Ketahuilah saudaraku, di dalam bab ini tahulah kita perbezaan pahala orang yang sembahyang berdiri dan orang yang sembahyang duduk dan orang yang sembahyang tidur. Dan timai perbincangan ni tentang sembahyang-sembahyang ni semua. Pokok pangkalnya apa dia tuan-tuan? Sembahyang itu compulsory. Itu pokok pangkalnya. Sembahyang itu wajib bahkan fardu. Itu pokok pangkalnya. Baik. Nak sembahyang ni, dia Islam dia merangi orang-orang yang bermacam-macam alasan. Bagi orang yang uzur, dia tak boleh berdiri. Okey, Islam kata, since you tak boleh berdiri, you boleh sembahyang dulu. Betapa betul ansoknya Islam. Islam ni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Islam ni dia tidak akan memberatkan satu orang itu melainkan setakat usaha dia. Dia mampu setakat mana? Islam ra'i kemampuan dia. Dia duduk pun tak boleh. Okey, it's okay. You sembahyang mengiring. Sembahyang mengiring. Mengiring pun tak boleh. Okey, you sembahyang telentang. Telentang pun tak boleh. Okey, you boleh apa? Tapi kena sembahyang. You boleh apa? Sembahyang isyarat pelupuk mata. Okey, sembahyang pelupuk mata. Bila celik itu kira berdiri. Bila mata tu lagu buat sikit, pejam sikit, itu kira rokok. Bila pejam terus itu kira sujud, jangan lena je lah. Pejam-pejam terus, salam pun tak ada nak bagi apa tu bagi, disambung dengan mengeruk, yang tu leceh lah. Ha? Pejam tu kira sujud. Tadi lagu buka sekali, itu kira dua-dua. Macam tu. Islam, yang penting you kena semayang. Pasal apa? Pasal kita hamba Allah. Kita hari-hari duduk hirup udara Allah. Kita hari-hari ini apa yang kita duduk dapat ni adalah anugerah Allah. Nabi SAW menyedari hakikat nikmat yang Allah bagi dekat dia ni. Dia bangkit semayang sampai bengkak buku lagi. Pasal apa? Pasal Nabi sedang dan Nabi appreciate sangat apa yang Tuhan bagi kat dia. Dia tahu dah kata dia ni satu hamba yang ghufira laka ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Satu hamba yang telah diampunkan dosa dulu dan dosa yang akan datang. Tuhan kata dah, hang maksum. Terpelihara daripada dosa. Walaupun macam tu, Nabi bangkit sembahyang sunat bengkak kaki. Sahabat tanya, ya Rasulullah ni apa? Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Nabi kata, salahkah aku nak jadi hamba yang bersyukur pada Allah? Kerana sampai tahap tu Nabi bersyukur atas apa kita lebih lagi tuan-tuan. Dengan maksiat, dengan dosa, dengan apa kita duk buat ni, Tuhan duk bagi can lagi kat kita. Bagi can lagi. Kalau tengok kederhaka kita ni, Tuhan dia boleh perintah laut suruh jadi triple tsunami daripada hari tu ni. Tsunami hari itu dah syaklah. Dia boleh bagi triple tsunami. Tiga kali ganda tsunami itu dia bagi main. Kalau dulu kena dekat Kuala Muda, yang ni dia main habis dekat Kuala Raja ni. Tuhan boleh tak boleh buat? Boleh. But still Tuhan bagi dekat kita pula. Hopefully, kita boleh fikir, boleh menyertai, boleh minta ampun kepada Allah. Ingat tu hadis kursi yang dia kata, falawla masyayikhu ruka wa syababun khusya wa atfalun rudda wal bahaim rudda la ja'altu as-samaa'a min fawqikum hadida wal arda tafsafa wat turaba ramada. Tuhan kata apa? Kalau tidak kerana aku ambil kira masyayikh, orang tua-tua rukuk yang duduk rokok semayang, wasyababun khusyu', Tuhan kata kalau tidak kerana aku consider orang-orang muda yang khusyuk, yang khusyuk hati dia. Wa atfalun rubba. Kalau tidak kerana aku ambil kira budak bayi kecil yang masih menyusu ibu dia. Wal bahaimu rubta. Kalau tidak kerana aku ambil kira al-bahain, binatang ternakan yang tak tahu apa ni. Kalau tidak kerana benda-benda ni semua, kerana melihat kepada dosa hampa, Tuhan kata, la ja'altu sama'a min fawqikum hadida. Aku tukar langit di atas tu bagi jadi besi, Tuhan kata. Tuhan ada kata benda ni. Tuhan kata kalau tengok ke bantah hampa, kalau tengok ke derhaka hampa ni, kalau tengok ke sombong hampa ni, kalau tengok ke hampa nak tunjuk kuat tak heran kepada Tuhan ni, kalau nak kira yang tu, la ja'altu sama, aku jadikan langit tu, min fawqikum, yang ada di atas hampa tu, hadidah. Kita baca Quran surah Al-Hadid. Hadid tu besi. Allah kata aku tukar langit tu bagi jadi besi. Langit legula ni pun tuan-tuan, kita pasang iPhone 10 biji di rumah. Ni langit legula ni hangat ni, pasang iPhone 10 biji di rumah. Dia tukar bagi jadi besi tuan-tuan. Cayak kita ni. Tapi Tuhan sebut benda ni. Maknanya Tuhan ada ingat benda ni. Kalau aku tak ambil kira benda-benda yang aku sebut tadi, hampa lingkup dah. Wal arda safsafa, aku jadikan bumi tempat hampa duduk ni gertang, Tuhan kata. Hampi tanam apa pun tak jadi. Wat turaba ramada, aku jadikan tanah hak ada tu jadi habu habis semua, Tuhan kata. Tapi kerana sifat belas kasihan Tuhan, sifat pengampun Tuhan, Tuhan bagi time dekat kita. Manalah nak tahu kot-kot bulan depan, kot-kot tahun depan, kot-kot 5 tahun ke depan, sedang orang-orang yang duk bantah Tuhan ni, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas tangguh hak Tuhan bagi tu, kita kena terima kasih dekat Tuhan. Tuhan boleh take action dekat kita immediately, tapi dia bagi tangguh, kita kena terima kasih dekat Tuhan. Nah, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Hadis tu dia kata, an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati ar-rajul wa huwa qa'id. Diriwayatkan daripada Imran bin Husain, padahal dia satu laki-laki yang kena penyakit basur. Katanya, telah aku tanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sembahyang laki-laki, akan sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat dengan duduk, bagaimana besar pahala berbanding dengan sembahyang berdiri. Satu sahabat suatu tanya Nabi, ya Rasulullah, sembahyang duduk ni macam mana? Bagi kes sembahyang fardu dan sembahyang sunat, sembahyang duduk ni macam mana? Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam soal itu, lalu dijawab Nabi, faqala man salla qa'iman fa huwa afdal. Nabi jawab betul dulu. Nabi kata barang siapa sembahyang berdiri, maka itulah yang lebih afdal pahalanya. Nabi kata the best is hamba buat berdiri. Yakni banyak pahala daripada sembahyang duduk dan sembahyang tidur. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, وَمَنْ صَلَّ قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ. Nabi kata, dan barang siapa sembahyang ia hal keadaannya duduk, maka baginya setengah pahala sembahyang berdiri. Ha, dia pilih untuk sembahyang duduk, dia dapat setengah pahala orang yang dapat kalau dia sembahyang berdiri. وَمَنْ صَلَّ قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ. Dan وَمَنْ صَلَّ وَمَنْ صَلَّ نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ. Dan barang siapa yang sembahyang ia hal keadaan tidur, maka baginya setengah pahala orang sembahyang duduk. Hadir macam tu. Sembahyang berdiri, markah penuh. Sembahyang duduk, setengah daripada pahala orang sembahyang berdiri. Sembahyang tidur, setengah daripada pahala orang sembahyang duduk. Ini bagi kes sembahyang apa? Sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Sembahyang fardu, kalau puasa mesti berdiri. Berpuasa semua rakaat ke, berpuasa dua rakaat saja ke, takat mana rasa ada kederat boleh berdiri, kena berdiri. Sekarang kita akan jumpa lagi hadis macam mana Nabi SAW dalam satu rakaat, Nabi divide dua. Dalam satu rakaat, setengah Nabi berdiri, setengah Nabi duduk. Dia tengok keupayaan, keupayaan. Tak mestinya dua rakaat kita berdiri, dua rakaat duduk, pasti tak mampu berdiri. Tak, dalam rakaat yang satu tu, dalam satu rakaat tu, baca Fatihah okey lagi berdiri. Start baca surah dia main. Dia tangkap lutut ke, dia tangkap apa ke, dia nak jatuh ke apa-apa. Okey, you sit down. Duduk. Dalam satu rakaat tu, boleh campur berdiri dan duduk. Bergantung kepada tenaga kita, kenderaan kita ada ke tak ada. Boleh berdiri untuk sembahyang fardu, wajib berdiri. Untuk sembahyang sunat, kita boleh berdiri pun. Saja nak duduk, boleh duduk. Pahala setengah daripada berdiri. Nah, baik, itu kita baca. Kata At-Tirmizi lagi, bermula hadis Imran bin Husain ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Dan sesungguhnya diriwayatkan ini hadis dengan satu isnad lain. Katanya An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil marid, an salatil marid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shalla qa'iman. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Fa in lam tastati' fa shall fa 'ala janbin. Diriwayatkan daripada Imran bin Husain. Kata dia, aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang orang sakit. Maka sabda Nabi, hendaklah sembahyang engkau berdiri. Nabi kata sakit pun berdiri kalau boleh. Dan jika tiada kuasa berdiri, sembahyang duduk. Maka jika tiada kuasa duduk, maka hendaklah sembahyang tidak mengiring. Dan dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Dan hadis ini di dalam Sahih Bukhari pada bab Salatul Qa'id. Ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Ha? Tengok keadaan kita dekat mana. Masalah. Sembahyang duduk, adakah pahalanya? Wahai saudaraku, dengan hadis itu kita tahu. Dapat pahala bagi orang yang sembahyang duduk. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, bahawasanya sembahyang duduk itu padanya pahala setengah. Yakni seperdua pahala sembahyang berdiri. Maka mengandungilah ia akan sah sembahyang serta kurang pahala. Sembahyang sah, pahala dapat setengah saja. Dan bermula hadis itu ditanggungkan dia atas sembahyang sunat. Dia kata, ini yang kita sebut banyak kali. Kelonggaran untuk sembahyang duduk, walaupun boleh berdiri tapi saja nak duduk ni, kelonggaran ni hanya bagi sembahyang sunat saja. Serta kuasa ia berdiri, tapi dia saja nak sembahyang duduk, boleh bagi sembahyang sunat saja. Maka inilah baginya pahala setengah pahala sembahyang berdiri. Adapun apabila sembahyang akan sembahyang sunat, hal keadaannya duduk kerana lemah daripada berdiri, maka tiada kurang pahalanya. Tapi kalau kes sembahyang sunat, dia duduk pasal apa? Pasal memang dia uzur. Bukan dia saja nak buat style duduk dah, dia memang uzur, that's why dia duduk. Pahala dia tak setengah, pahala dia penuh juga. Pasal apa? Pasal dia uzur, maka kerana tu dia duduk. Dia dapat pahala penuh juga. Bahkan adalah pahalanya seperti pahala sembahyang berdiri. Tuan-tuan tengok macam mana pemurahnya Tuhan. Dia cuma apa? Macam denda pada orang malas itu ya. Betul-betul sakit Tuhan tahu. Han duduk pun bagi pahala penuh, tidur pun dia bagi pahala penuh. Pasal apa? Pasal duduk dan tidur tu kerana sakit. Tapi kalau bukan kerana sakit saja duduk saja tidur, yang tu dia potong. Dia potong pahala. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala melayan kita ni. Baik, kemudian dia kata sembahyang fardu bolehkah duduk? Tak payah baca lah, memang tak boleh. Kenapa baca ya? Diulang lah tu, Allah tak boleh. Cerita dia sembahyang fardu ni, tak boleh nak duduk. Dia mesti kena berdiri kalau mampu. Baik, masalah. Menghalalkan sembahyang fardu dengan duduk, apa hukumnya? Kita baca. Kata Imam Nawawi, telah berkata ashab kita Syafi'i. Dan jika menghalalkan oleh satu orang akan sembahyang fardu dengan duduk sedangkan dia berkuasa berdiri. Dia boleh berdiri. Tapi dia sembahyang duduk dan dia kata tak ada masalah. Walaupun orang boleh berdiri, saja nak duduk tak ada jadi satu kesalahan. Dia kata, nescaya jadi kafir. Ini hak kata Tuzat ni. Hak kata Tuzat ni dia jumpa semua lah. Dan berlaku atasnya segala hukum murtad sebagaimana satu orang yang menghalalkan zina, menghalalkan riba atau lainnya daripada segala yang haram, yakni yang masyhur haram. Menghalalkan benda yang Allah haramkan, dia kata menjadi kafir. Murtad pun dia kata. Ini hukum agama dan inilah yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Begitu. Dan buka sebelah, sembahyang berdiri apa hukumnya? Dia ulang tu. Turun bawah tu. Sembahyang duduk apa hukumnya? Ulang lagi. Turun lagi. Sembahyang sakit belakang. Bagaimana sembahyangnya? Ini kita baca. Sembahyang sakit belakang. Kata Imam, banyak juga kelonggaran dalam agama ni. Dia kata Imam Syafi'i. Maka apabila ada belakang seseorang itu penyakit yang tiada menegahkan dia berdiri. Boleh berdiri. Tapi nak rokok tak boleh. Misalnya. Apa dia panggil? slip disk ke apa dia panggil, spinal cord bawah tu dia jadi apa dulu, zaman apa ya dulu ni duduk naik apa super bike kan, zaman tengah kuat tengah sihat tengah apa tu duduk naik super bike, tapi jatuh terguling tak mana kat sekali spinal cord belakang tu api herod kan, dia kemik macam mana ke apa kan, masa jatuh tu umur 30-35 tengah cedah dia tak sakit, dia ok bangkit gabui-gabui naik balik esok ni tengah dia main umur 50 kata 55 dia main tengah duduk semayang elok sujud-sujud nak bangkit tak boleh, bini duduk ikut di belakang, lama sujud saya ni wahyu turun kan, duduk ingat wahyu turun wahyu apa final call sudah jam nak bangkit tak boleh, duduk sujud tu nak bangkit tak boleh, takkan kacau tengah. Bila dia kena umur 50 lebih, bila pergi dekat doktor pakar cek dia tanya satu soalan, you pernah jatuh kuat-kuat kan dulu? Mula dia tengok kita pakai lebih kurang, dia kata you dulu tukang rumah lah, dia kata aku jatuh bumbung dah, kita kata dah tak, bukan dia tak bukan tukang rumah saya ni apa, rupanya jatuh motor umur 50 lebih baru dia sakit. Semayang kena semayang lah, kena agama dia ada kelonggaran bagi kes-kes yang macam ni. Dia berdiri boleh, rokok tak boleh. Hak tadi kita duk bincang tadi, berdiri tak boleh. Yang ni tak, berdiri boleh, rokok tak boleh. Ada dalam orang penyakit macam ni? Ada. Penyakit dalam dunia ni 1001 macam. 1001 macam. Sahabat kita baru kuliah Masjid Negeri, baru ni jumpa kalau tuan-tuan ustaz, yang berbahagia Ustaz Syed Mahyudin. Ustaz Syed Mahyudin. Jumpa dia di Masjid Negeri baru ni, senang. Tanya dia, kata ustaz dengar kata apa baru ni dia jadi sakit apa ke, dia tak boleh dengan barang elektronik, penyakit yang doktor tak pernah jumpa, dia tak boleh dengan barang elektronik ni, apa electrical appliances ke apa device, handphone ke microphone ke loudspeaker, even radio TV semua tak boleh dengar, dia sakit sampai lari duduk dalam bilik, tutup pintu selimut. Jadi bila jadi lagu tu, orang kata pergi jumpa siapa? Jumpa ENT, pakai ear, nose, throat apa semua ni, pergi jumpa siapa pun, sampai MRI sampai check, tak ada sakit apa, semua ok. Ok apa? Dia kata dia sakit. Dia tanya dia, saya jadi macam mana? Jadi bengang. Dia kata sakit. Dia kata sakit ni. Dia kata keluar yang mata sakit. Habis. Tak boleh nak main masjid, nak semayang apa ni. Cuk imam pakai mikrofon tak boleh. No. Kutubah tak boleh dengar. Ayuh kacau. Panjang saya kata apa? Syok tak tu. Apa dia? Betul-betul sakit apa? Itulah dia kata kalau cerita pun tak percaya. Last kali pergi jumpa sekretari. Dia jumpa sekretari, pakar apa ni sekretari ni apa? Pakar jiwa. Pakar ni kata kat dia ada. Dia kata ya ustaz pergi jumpa ni segala ENT apa semua buat apa, dia kata. Bukan ada masalah apa, dia ambil ubat ni balik makan insya-Allah dia dalam 2 minggu akan baik. Macam tu dia cakap, dia ni doktor ni main-main dengan aku kan. Dia setahun lebih sakit. Setahun lebih sakit. Doktor kata macam tu. Itu yang kata sekretari tuan-tuan, dia main psikologi. Jadi ini ya, saya benar tu dia tanya dia bagi ubat apa kan? Bagi vitamin ya. Ni betul pakar kan? Dia tahu lah. Dia tackle, dia tahu. Dia bagi vitamin, dia tak balik orang, insyaAllah 2 minggu saya lagi baik. Subhanallah, saya kata apa dia kata? 10 hari. Lega tu kan? Lega tu kan? Dia kata putih lah, putih lah tu kata kita tak ada apa pun, dia tak percaya, dia kata dia tak percaya ni, dia tak percaya ni apa lah psikologi macam kita lah, kita keluar rumah jumpa satu orang, dia kata ustaz awak nampak pucat kan, pucat kan boleh psikologi, naik kereta tengok termin pucat semua lah, kalau tu kata pucat semua, pucat semua ni kata turun ni mana kan jumpa seorang berat, dia kata ustaz seroh nampak seroh pula tadi dah pucat yang ni dia main seruah pula, seruah. Hai, kita pergi tengok kot cermin kereta kot luar pula, tengok seruah juga lah. Tuan-tuan kenal tujuh orang. Pucat seruah, pucat seruah, pucat seruah, memang balik tak nak ganti je. Kan? Psikologi. Psikologi. Apa orang kata, ini cerita pun satu penyakit juga tu pun. Salah satu penyakit. Islam meraihkan benda-benda ni. Dan whatever sakit apapun, dia ada dia punya cara nak selesai dia. Itu kita baca ni, sakit pinggang tak baca hari ni. Sakit belakang, dia kata bagaimana? Kata Imam Syafi'i, apabila ada di belakang seseorang itu penyakit yang menegah, yang tiada menegahkan dia berdiri, tetapi menegahkan dia rokok. Berdiri boleh, rokok tak boleh, punya penyakit. Nescaya tiada memadai akan dia oleh ketiadaan berdiri. Dia kena berdiri dah. Kena, pasal apa? Pasal dia boleh berdiri. Masalah dia apa dia? Masalah dia bukan tak boleh berdiri, masalah dia tak boleh rokok. Jadi bila nak semayang, kena berdiri dah. Kena berdiri. Ni rokok kita cerita lain. Tapi tang berdiri, hang berdiri dulu. Dia kata, begitu. Ha? Maka memadai akan dia bahawa tunduk sekadar kuasa kepada rokok. Dia semayang berdiri. Tapi nak rokok tak boleh. Takat mana boleh. Dia kata, boleh takat sikit tu. Okey, takat tu ya. Islam terima. Kelonggaran tu yang dia bagi. Okey, takat tu okey. Hang boleh takat mana? Sikit yang turun. Takat tu ya. Tak boleh pergi lah. Pergi sikit je yang mata keluar. Sakit. Takat tu ya. Dia kata, jangan paksa diri. Dan jika tiada kuasa tunduk dengan belakang, bolehlah bongkokkan leher sahaja atas kadar kuasa. Kalau nak pinggang sikit pun tak boleh, sikit pun ada yang mata keluar lah, sakit. Tengkok saja. Tunduk dengan tengkok lagu tu saja. Lagu macam mana? Jepun lagu macam mana lagu tu. Dia kata, okey dah. Semayang tu, Tuhan terima. Janji apa? Semayang. Jangan tak semayang. Orang kita ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Kan? Merah ni Allah Ta'ala yang tahu lah. Tu saya cerita sakit lah. Sakit tak semayang ni terlalu apa? Lumrah. Kenuri tak semayang dah. Kenuri. Kenuri ni duk sambut orang duk main ni. Tak semayang dah. Zorang tak semayang. Dan semayang zorang tadi ni. Dia kata tak boleh ni. Tak ada orang nak sambut. No, 5 ringgit, 10 ringgit duk main. No. Takkan nak lepas. Yang tu pun tak semayang lah. Demikianlah rapuhnya kita ni. Nampak? Ini agama ada bincang mana? Baik. Semayang dia kata bertulung dengan bertelkan. Bagaimana hukumnya? Ha, ini bagi kes apa? Dia berdiri. Boleh berdiri. Tapi tak lagi dia lembut lutut. Dia lembut lutut. Tapi boleh berdiri. Boleh tak boleh. Dia berbantukan orang kiri kanan. Ataupun dia berbantukan letak meja tepi dia. Dan dia bertelkan di meja. Dan semayang kan dia tahan tu sikit. Semayang. Saya tengok video, apa YouTube internet. Saya ajar YouTube. Tengok apa nama Ayatullah Khomeini Iran. Kan dia sebelum dia meninggal, dia di hospital tu. Allahuakbar. Dan dia syiah tu satu bab dia dengan Tuhan lah tu. Ni cerita semayang ni. Berdiri. Dia tak semayang masih kaki hospital tu. Dia turun daripada kaki ni, doktor pakar dia ada keliling ni, dia turun, dia pegang-pegang kaki dia, apa-apa semua, dia mengadap kiblat semayang. Tak lagi, orang doktor kata kendon, tak kendon. Lutut dia kendon. Kendon ni, saya pun tak tahu nak buat lagu mana. Kendon ni dia jadi lagu apa? Macam orang doktor kan, dia lutut tak kuat, dia mula semayang tegak, tapi dia jadi kendon, dia lutut dia tu kuai duk apa? Kendon lah, itu yang paling cantik perkataan dia, kendon. Kita bengkok lah, bengkok. Tapi dia kendon, dia terkendon. Kan, dia kendon tu, doktor pakar main apit dia dari kanan, pegang. Semayang, tuan-tuan, semayang. Apit dari kanan. Kalau kita baca dalam hadis Nabi, cerita Nabi SAW, nak keluar pergi semayang. Hari kewafatan Nabi. Hari Nabi nak wafat, hari Senin pagi. Nabi keluar tu berpatahkan. Di antaranya Al-Fadal. Sangkut bawa balik kanan. Sangkut dengan apa Ibn Abbas kata apa kawan Allah SWT. Dua balik kiri. Keluar. Pergi semayang juga ni. Kiri kanan duk kawan ni. Kita baca benar-benar macam ni tuan-tuan. Kita dengan dalam keadaan kita Tuhan bagi ni. Kita tak semayang ni tuan-tuan. Tak tahu nak datang. Dan Nabi sendiri macam tu, orang-orang yang dicontohkan tadi macam tu kan, semayang. Ha, ini dia main tajuk ni, dia kata apa? Semayang bertulung dengan bertelkan ni, apa hukumnya? So dia nak abang di situ kata, boleh. Boleh, kita tak payah baca. Kemudian berdiri atas kadar rokok, sah ke semayang. Ha, kalau satu orang ni pula, dia ni pula satu punya penyakit, dia tak boleh nak berdiri tegak. Berdiri dia tu macam rokok. Macam biasa tengok orang macam ni, dia berdiri tu macam rokok. Pasal apa? Belakang dia tu dah macam mana, kata tahu dia grease ke, minyak grease dia dah habis dah apa, dia jadi bongkong. So dia semayang, dia qiyam, dia duduk qiyam, dia duduk baca iftitah, dia duduk baca fatihah, tapi macam rokok. Pasal apa? Pasal belakang dia dah jam. Berdiri atas kadar rokok, sah atau tidak semayang, dia kata. Kata Imam Syafi'i, dan jika kuasa kata orang yang semayang itu atas rokok, dan tiada kuasa atasnya nak berdiri tegak, nasihat adalah pada berdiri tegaknya itu ialah rokok. Rokok itu kira berdiri tegak dia. Bagi dia itu kira berdiri tegak. Kita tak boleh tegak ni bina saja duk buat semayang rokok tu, tak boleh lah. Itu dia panggil semayang bodoh ke. Kalau orang tak boleh kan? Ini dia memang dia berdiri tegak dia lagu tu. Maka itulah berdiri tegak dia. Maka apabila rokok dia, merendahlah dia daripada kadar berdirinya. Berdiri tegak pun dah macam rokok. Bila rokok, rendah lagi, rendah lagi pada tu. Ini ada orang je. Kemudian sujud dia. Dan jika tiada kuasa sembahyang melainkan terlentang, maka sembahyanglah terlentang, mengisyaratkan ia dengan anggota akan sebagai isyarat. Baik, kemudian sembahyang berdiri setengah dan duduk setengah, apa hukumnya? Ini kita baca. Kata Imam Syafi'i, jikalau sembahyang seseorang berserta imam, maka kuasa ia atas berdiri pada setengah sembahyang. Dia makmum. Sekarang pertama duduk berdiri. Dan tiada kuasa atasnya pada setengah sembahyang. Mai rakaat ketiga tak boleh dah berdiri. Boleh tak boleh dia duduk. Kata. Maka bolehlah ia sembahyang berdiri atas kadar yang kuasa dan duduk atas kadar yang kuasa. Takat mana boleh. Takat mana boleh berdiri, takat satu rakaat, satu rakaat. Takat dua rakaat, dua rakaat. Takat tiga rakaat, tiga rakaat. Tak larat, duduk. Kata. Dan tiada atasnya ulang sembahyang. Sembahyang tu valid, sah. Tak payah buat lagi dah. Dan jikalau dimulai semayang itu dengan berdiri, kemudian datang baginya uzur, maka duduk ia. Tengah-tengah bersemayang, dia meletup pinggang. Pah, kata meletup pinggang. Tak boleh dah berdiri, dia sakit keluar yang mata. Duduk. Dan lepas itu, kalau terus nak berdiri pun tak boleh. Continue duduk sampai bagi tayang. Tak ada masalah. Maka jika hilang uzur itu daripadanya, maka tiada memadai akan dia melainkan berdiri balik. Lepas dua rakaat, dia rasa macam sakit tu dah hilang. Dia try nak bangkit boleh. Dia kena bangkit. Kalau dia try nak bangkit boleh, dia kata dah duduk dah, terus duduk. Sembahyang dia batal. Ha, nampak kan? Ha, ini cerita dia. Baik, masalah. Sembahyang tidur terlentang itu, apa hukumnya? Kata At-Tirmizi, diriwayatkan daripada Al-Hasan. Jika menghendaki sembahyang seseorang laki-laki akan sembahyang sunat. Berdiri dan duduk dan tidur mengiring. Harus ya. Sembahyang sunat ni, kalau kita tak mau berdiri, boleh duduk. Tak mau duduk, tidur mengiring boleh. Tak mau, tidur terlentang boleh. Ni macam kita lah, malam kan. Jangan miss witir. Jangan miss. Dalam mazhab Syafi'i, sekurang-kurang witir itu satu rakaat. Mazhab Hanafi, sekurang-kurang witir itu tiga rakaat. Di sisi ulama hadis, witir yang paling baik ialah tiga, satu salam. Ha, di sisi apa nama ulama hadis. Sekarang kita bulan puasa, kita tengok ada beberapa masjid dalam kawasan kita ni, mereka buat tarawih, mereka buat lapan, witir mereka buat tiga. Tiga, satu salam. Dia tak macam kebanyakan masjid buat dua, two plus one kan. Dua, satu salam, tak lagi satu, satu salam. Kan? Lepas itu dua tu pula surah apa, rakaat yang satu tu baca tiga-tiga kali. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, apa semua kan. Itu yang kita dulu jumpa daripada zaman kita kecil-kecil dulu, itu yang kita dulu jumpa. Ada di sisi ulama hadis sebenarnya, witir yang paling best, yang paling baik, yang paling cantik, yang hadisnya paling kuat, ialah witir tiga rakaat satu salam. Tiga-tiga rakaat bacaannya jahat, baca kuat. Dan pada dua rakaat tidak ada tahiyat awal. Tidak ada tahiyat awal. Dia ekspres terus sampai rakaat ketiga dan salam. Ha, satu tahiyat dan satu salam. Ha, itu di sisi ulama hadis, kerana hadis yang paling kuat tentang witir kata macam tu. Ha, so kita ni kena ada keluasan dari segi ilmu. Kita nak buat amanah itu pula. Tapi kita tahu. Supaya apa? Supaya kita tak menghukum orang yang betul sebagai salah. Ha, itu yang pentingnya. Bila kita pergi masjid ni, oh, depan ni buat witir 3 rakaat satu salam. Tak ada cahaya awal. Gila ni, puak ni mazhab apa. Ada rumah kaut lah. Jadi bila kita reti, kita jumpa hadis, kita baca dan kita faham. Kita nak buat amal lah, terpulang. Begitu. Nah, baik. So dia kata, kalau bagi kes semayang sunat ni, saja nak semayang sambil tidur pun, tak apa. Pahala pun. Semayang witir, kita katakan, sebelum tidur. Dalam mazhab Hanafi, witir ni wajib. Mazhab Hanafi, witir wajib. Tentuan pi apa masjid keling apa semua, dia pun witir, dia pun wajib. Tak buat dia pakai Abdullah. Pasal apa? Pasal hadis menceritakan Nabi tak tinggal witir. Sampai Nabi gering sangat, sakit sangat dekat nak wafat, witir Nabi tak tinggal. Jadi Imam Abu Hanifah, dia istimbat hukum daripada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah tinggal witir ni, dia kata witir wajib. Dia tidak fardu seperti mana sembahyang lima waktu, tetapi dia wajib, tak boleh tinggal. Dia letak semua macam tu, kan? Ha, jadi kita ni jangan tak buat, sayang. Kalau rasa kita ni balok sangat lah, habis sembahyang isya, witir bang dia. Kalau rasa balok lah, memang aku ni tidur memang tak ada witir, tak buat. Habis sembahyang isya, ba'diyah isya 2 rakaat, setelah witir bang dia 1 rakaat. Jangan tak buat, kan? Ha, kalau kita boleh gagal balik-balik dia ingat nak buat, lepas tu ingat pula macam letih pula dah, pada macam tak nak buat, sampai nak berdiri semayang pula ambil ayat semayang bagus, mari tidur agak kaki mengarah ke kiblat, kaki mengarah ke kiblat, macam yang duduk semayang sambil tidur pula. Allah bini sebelah pula dia, ini dia dia buat pelik macam ni pula ni, pendek tak pelik pun aku baik pada hang-hang tak semayang, aku semayang dah kan. Ah, ha, jadi pada tak buat kan, tapi tak tahu macam tu berdiri latak saja kan. Nah, ha, itu ceritanya. Baik, dia kata dan dua kakinya menghalau kiblat. Kadang-kadang orang tanya kan, tanya ustaz ni macam mayat ni. Ah, ha, dia mai pada tu pula sebab kaki menghadap kiblat ni. Macam mayat ni bila ada kematian di rumah, mayat ni kaki ni nak halau ke mana ustaz? Kan tanya. Tak ada hadis pun. Habang kata kaki tibuk mana, tak ada pun. Tak ada hadis. Kan? Yang orang dah buat tu atas ikut-ikut aja. Cuma kebiasaan orang buat. Mayat tu dalam rumah bila letak, dia cari kiblat belah mana, kaki menghala ke kiblat. Tapi tidak sabit daripada hadis buat macam tu. Tidak sabit daripada hadis. Ha? Sama lah macam bila dah selesai ke bumi mayat dikubur kan, selesai ke bumi mayat apa semua ni, apa amalan di kampung-kampung ni buat talqin pula dia kubur tu. Ah, ni yang apa mulaqin dia panggil, orang yang baca talqin tu mulaqin dia panggil. Orang yang baca talqin ni ustaz ni nak duduk tang mana? Dia nak duduk berdiri dengan kepala ke, dia nak duduk berdiri dengan pinggang kan, nak duduk dengan berdiri kaki kan? Tak ada hadis pun. Duduk di tanah pun jangan duduk atas kubur tu sudah. Kan? Duduklah tak mana pun. Tak ada. Tapi kita, daripada kita tak ambil tahu. Jadi kadang-kadang kita ada satu pahaman yang pelik dalam kepala kita. Kita tengok ustaz ini. Awal ustaz duduk. Orang itu dia kena duduk tang kepala. No. Apa? Dia duduk faham kata. Telkin tu kawan tu duduk dalam kubur tu duduk dengar. Jadi dia kata pergi duduk dengan kepala dia. Pergi dia dengar betul-betul. Ini semua adalah khayalan. Khayalan yang tidak bertandarkan hadis. Hadis cuma main satu aja. Apa dia? Cerita bila selesai ke bumi apa-apa semua, orang yang ketiga meninggalkan kubur, Allah angkat hijab pendengaran. Mayat dengar bunyi ni'al. Dia kata ni'al ni bunyi tapak kasut. Sepatu. Dia dengar. Tak bunyi the last person tinggal kubur. Waja'a malakal qabri. Dia kata maka datanglah dua malaikat kubur. Itu aja hadis. Ada tak cerita kata hang kalau ni kena hidup kecil dengan telinga dia? Tak ada. Tak ada. Jadi kita tahu, tak apalah, tak tahu ni yang masalah. Kan macam dulu, surau ni panggil Al-Fadhil Ustaz Subuki main ceramah maulid Nabi kan. Dia buat satu contoh dalam ceramah dia. Dia kata ada jadi di satu kampung. Mayat dah nak buat turun rumah dah. Mayat dah turun rumah dah. Boh dalam keranda berapa dulu, pengusung dah. Ni duk tunggu kain nak bubuh atas keranda tu tak main. Kain nak duk hampang atas keranda tu yang ada tulis Allahumma ufin lahu ka, ada tulis apa la ilaha illallah. Kain tu. Kain tu tak apa, tapi pergi masjid duk cari tak jumpa. Punggah habis lemari duk cari depan boh tak mana lelaki tak ada, lemari tak ada apa tak ada. Mayat dah turun lah. Tahan tu tak pergi jalan. Tunggu kain main dulu. Apa kena-mengena kain zuhur dengan mayat ni? Apa kena-mengena? Inilah cerita tuan-tuan. Kepercayaan yang karut-marut, yang tak tahu tak apa betul yang dalam kepala dia tu. So benda-benda macam ni wajar diberi kepahaman. Bagi faham, agama kata apa, adat apa, apa-apa semua, supaya tidak jadi kecoh apabila kita faham. Nah, baik. Kemudian dia kata apa? Kaki itu menghala kiblat bagi orang yang nak sembahyang tidur. Dan kata Sufyan Ats-Tsauri, pada hadis itu dalil barang siapa sembahyang ada yang sembahyang ia hal keadaannya duduk, maka baginya seperdua pahala berdiri, setengah pahala berdiri. Katanya hadis ini bagi orang yang tiada sakit, dia kata. Dan bagi mereka yang tiada uzur. Maka ada pun mereka yang ada baginya uzur, sakit dan sebagainya, maka sembahyangnya hal keadaannya duduk, maka baginya pahala seumpama pahala sembahyang berdiri. Kalau orang tu dia uzur, dia sembahyang duduk kerana uzur, pahala penuh. Pahala penuh. Dan sesungguhnya meriwayatkan setengah daripada ini hadis seumpama perkataan Sufyan Ats-Tsauri. InsyaAllah kita akan sambung. Fir rajul yatatawwa' jalisan. Lepas ini dia akan main tajuk pada menyatakan seseorang yang sembahyang sunat. Seseorang yang sembahyang sunat hal keadaannya duduk sedangkan dia puasa berdiri. Ini tak payah reka ni, benda yang pertama. Lepas itu kita akan tengok itu ni. Tajuk ni bagus. Maja anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la asma'u buka' as-sabi fi salat qawu khafif. Cerita Nabi jadi imam sembahyang. Lepas tu setengah Nabi duduk jadi imam sembahyang, dengar suara budak teriak. Dengar suara budak teriak. Orang yang sembahyang bawa anak kecil apa semua, dengar suara budak teriak. Maka Nabi meringkaskan sembahyangnya. Nabi on terdik. Dia mengambil kira semua. Sembahyang fardu, dia baca bacaan-bacaan, baca apa, meraihkan makmum belakang. Bagi cepat. Dan khutbah Jumaat jangan panjang. Pasti pun meramikan orang yang main. Kuliah panjang tak apa. Pasti apa saya tuan-tuan boleh balik. Kau tak mau dengar. Tak ada masalah. Semayang Jumaat tak boleh balik. Lagi tak boleh bayang tak boleh balik. Lagi khutbah tak habis tak boleh bayang. Lagi tak bayang tak boleh balik. Kena pendek. Semayang perlu. Tengah semayang kita tak boleh saja-saja berhenti nak balik. Tak boleh. Haram. Kuliah ni tuan-tuan sikit. Berhenti balik. Tuan-tuan anak teriak, pergi balik lah. Tuan-tuan anak tuition keluar pukul 9.30. Tengok 9.10 tak habis ni, pergi balik. Kawan tak ada kalau apa anak kecil, tak ada apa, tak ada. Dia pun main jauh, dia pun main kuliah sejam saja. Dia kata tak berbalik minyak rita aku main. Dia nak panjang sikit, jadi kita panjang sampai yang tak tahan balik. Dia tak ada masalah. Kan? Pasal apa? Pasal dia tak mengikat jemaah yang main daripada balik. Jemaah boleh balik, maka itu tak ada masalah. Itu kenapa? Sebab saya kata pula, saya ada mengajar kata semayang tak boleh panjang. Kutubah tak boleh panjang, yang kuliah dia 9.45 baru habis, apa. Yang tu pasal kita kena abang. Supaya tak ada geng yang teringat macam tu, kita tune balik, pergi putih balik. Oh, aku silap. Boleh. Oh, aku nak balik, boleh. Kalau aku nak balik, kan? Itu cerita dia. Ya, saya cuba kena juga, kan? Ada orang anak sagat ni duduk dah ramai. Tunggu. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan suratul haf. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa allazina amanu wa 'amilus shalihati. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashab sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi bil mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karamika wa 'azimi sulthanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين